pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 21 Desember 2016 dibacakan Ardiansyah. Tanggap darurat habis, status Pidijaya jadi transisi darurat. TNI dan polisi sita seragam serta atribut bintang bulan. Proses pemasukan gas ke ribuan rumah di Muara Satu terhenti. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, PLT Gubernur Aceh Maijen TNI Sudarmo menyatakan masa tanggap darurat gempa Pidijaya, Pidi, Biren berakhir pada Selasa kemarin. Selanjutnya Gubernur menetapkan status ketiga daerah itu menjadi masa transisi darurat menuju pemulihan selama 90 hari kerja, dimulai 21 Desember 2016 hingga 20 Maret 2017. Sudarmo mengatakan selama masa transisi darurat pihaknya akan melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada saat tanggap darurat selama 14 hari kerja atau sejak 7 hingga 20 Desember. Ia mengatakan untuk membangun kembali bangunan yang rubuh akibat gempa, maka pihaknya membutuhkan waktu tambahan 2 atau 3 bulan. Gubernur juga memerintahkan seluruh SKPA agar tetap memberikan bantuan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ia menekankan tentang pentingnya koordinasi dan sinergisitas antar SKPA selama masa transisi darurat dan membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar penanganan para korban bisa dilakukan cepat dan tepat. Sudarmo juga mengatakan bahwa ada beberapa pembangunan yang menjadi prioritas utama selama transisi darurat, salah satunya prasarana sekolah. Ia meminta kepada instansi terkait agar segera merampungkan pendirian tenda sekolah agar anak-anak bisa kembali bersekolah pada 4 Januari 2017 setelah berakhirnya masa libur. Sudarlun, aparat Koramil dan Polsek Tanah Jambu Aye Aceh Utara Senin kemarin menyita seragam atribut bintang bulan dan lambang singa burak di sebuah kios Rizal Taylor di kawasan komplek Pasar Sayur Panton Labu, Kecamatan Tanah Jambu Aye. Kini barang bukti telah diamankan ke Mapolres Aceh Utara. Informasi diperoleh personil gabungan awalnya mendapat informasi dari warga di kios Rizal Taylor ada pesanan jahitan seragam loreng yang dipasang atribut serupa bordiran berupa bordiran bendera bintang bulan serta lambang burak singa. Untuk memastikan informasi ini, petugas mendatangi Rizal Taylor. Di lokasi petugas menemukan warga sedang menjahit baju seragam terdapat atribut GAM. Lalu petugas menyita sejumlah seragam dan atribut serta satu unit mesin bordir dan sebuah laptop. Petugas juga mengamankan Afriza sebagai pemilik Taylor bersama tiga penjahit ke Mapolres Aceh Utara. Afriza mengaku kain loreng ini dititip Baret asal Simpang Ulim Aceh Timur. Pria itu memintanya untuk menjahit baju dan celana. Sementara itu Kapolres Aceh Utara KBP Ahmad Untung Suryanata mengatakan mereka dibawa ke Mapolres untuk dimintai keterangan. Meski tidak ditahan, mereka diminta untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sudarlun, proses pemasukan gas ke 2.397 rumah di Kecamatan Muara Satu, Lok Sumawe sejak 2 bulan lalu terhenti. Penyebabnya tidak ada lagi tim yang menguji apakah gas sudah bisa teraliri secara aman di jaringan pipa atau tidak, atau tim komisioning. Dari 3.997 rumah tangga di Lok Sumawe yang baru teraliri hanya 1.600 rumah. Manajer Divisi Gas Perusahaan Daerah Pembangunan Lok Sumawe, PDPL, Insinyur Azhari mengatakan, ribuan rumah kini belum teraliri gas terletak di sektor 7 hingga 10 yang mencakup Desa Padang Sakti, Meria Paluh, dan Blang Panjang. Penyebabnya tidak ada lagi tim komisioning. Dulu tim komisioning berasal dari PT Pratiwi Sulung selaku rekanan pembangunan jaringan. Namun sejak akhir Oktober 2016 saat masa pemeliharaan jaringan berakhir, tim dari perusahaan itu tidak lagi bekerja di Lok Sumawe. Dengan tidak adanya tim tersebut, proses pengaliran gas ke rumah warga juga terhenti. Azhari mengaku masalah itu telah dibicarakan dengan PT Pertagas Niaga. Tapi sejauh ini pihaknya belum mendapat kepastian kapan ada tim komisioning yang lain. Diharapkan awal tahun depan sudah ada tim yang baru sehingga proses pemasukan gas ke 2.397 rumah di Muara 1 bisa dilanjutkan. Sudarlun, kapal lambat KMP BRR yang rusak pendingin mesin induk pada Senin lalu di Pelabuhan Ulele Banda Aceh hingga saat ini belum bisa berlayar. Akibatnya 40 unit mobil berbagai jenis dan ratusan sepeda motor yang menumpuk di Pelabuhan Balohan Sabang. Kasubag TU UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Agustiar mengatakan KMP BRR belum bisa berlayar. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan PT ASDP berhubung adanya kerusakan mesin maka KMP BRR tidak dioperasikan. Kapal lambat berkapasitas 350 penumpang itu hingga sore kemarin masih dalam perbaikan di Pelabuhan Ulele. KMP BRR itu mengalami kerusakan di bagian pendingin mesin induk sebelah kiri ketika tiba di Pelabuhan Ulele, Banda Aceh, Senin sore lalu. Tidak berlayarnya kapal lambat tersebut menyebabkan puluhan mobil berbagai jenis dan ratusan kendaraan roda dua tertahan di Pelabuhan Balohan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sekitar seratusan karyawan Rumah Sakit Tengku Fakinah Banda Aceh Selasa kemarin menggelar aksi demo di halaman rumah sakit tersebut. Mereka meminta gaji seluruh karyawan yang belum dibayar selama 2 bulan segera dicairkan. Puluhan karyawan memadati halaman depan rumah sakit tersebut. Aksi para karyawan menarik perhatian sejumlah keluarga pasien. Namun aksi itu tidak mengganggu pelayanan rumah sakit karena tetap ada petugas yang berada di ruangan. Mereka menuntut direktur rumah sakit menemui mereka, namun hingga akhir aksi, direktur tidak kunjung hadir. Informasi yang dihimpun para karyawan mulai perawat, bidan, apoteker, fisioterapi, staf administrasi hingga dokter meminta gaji mereka 2 bulan terakhir, yaitu Oktober dan November, segera dibayarkan. Serta meminta kisru antar direksi yang saat ini terjadi diselesaikan. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Tengku Fakinah Dr. H.M. Saleh Suratno mengaku baru saja bertugas kembali sebagai Direktur Rumah Sakit Tengku Fakinah terhitung 11 November 2016 ini. Belum bisa berbuat banyak untuk membayar gaji karyawan selama 2 bulan. Namun pihaknya terus berusaha mencari solusi terbaik bagi penyelesaian permasalahan yang dihadapi manajemen Rumah Sakit Fakinah. Darlun, arus transportasi dari Blangkejeren Kabupaten Gayolues yang menghubungkan Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara tertimbun longsor di kawasan Singgah Mulo, Kecamatan Putri Butung, Gayolues. Longsor di lintasan nasional Blangkejeren Kutacane terjadi dini hari sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat saat diguyur hujan deras. Arus transportasi kembali normal sekitar 14 jam kemudian atau Selasa siang pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Bahkan sempat terjadi antrean panjang dari Blangkejeren ke Kutacane dan sebaliknya. Sejumlah sopir truk L300 Blangkejeren Kutacane mengatakan material longsor yang menutupi badan jalan nasional ini berupa bongkahan batu gunung serta batang pohon besar, sehingga arus transportasi menyebabkan lumpuh total serta terjadi antrean panjang di sekitar lokasi longsor. Longsor yang terjadi di kawasan desa Singgah Mulo ini cukup parah sehingga material longsor sulit dibersihkan. Untuk membersihkan material longsor, hanya satu unit alat berat yang diturunkan ke lokasi sehingga menyita banyak waktu. Arus transportasi baru lancar kembali setelah material longsor berhasil diatasi. Sudarlun, proses sidang kasus penggranatan mobil anggota DPRK Bener Meriah yang berlangsung di Pengadilan Negeri Redelong Selasa kemarin memasuki tahap pemeriksaan para saksi. Jumlah saksi yang dihadirkan dalam sidang ini sebanyak 9 orang, sehingga prosesnya berlangsung hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah akan menghadirkan 12 orang saksi, namun hanya 9 orang yang hadir. Di antara para saksi yang memberikan keterangan di sidang tersebut, salah satunya Mansur Ismail merupakan suami korban Nurma dan juga suami dari tersangka SJ. Mansur Ismail merupakan anggota DPRK Bener Meriah. Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Mansur Ismail mengaku tidak menyangka bila istri mudanya SJ dengan tega menjadi otak penggranatan yang mengakibatkan istri pertamanya Nurma dan dua orang anaknya tewas dalam kejadian itu. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Hatnan Manik SH mengatakan, dari keterangan 9 saksi yang dihadirkan JPU di dalam sidang pemeriksaan saksi itu, belum memberikan titik terang siapa yang melakukan penggranatan itu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 21 Desember 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jarlun, wassalam. We'll be right back.